Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون حاضرين جمع صلاة صبح di musala al-Asri yang kami hormati dan kami cintai fi Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 2 Sya'ban tahun 1446 kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kegiatan yang mulia, yaitu tafaqquh fiddin, yang ini semua mudah-mudahan menjadi sebab kita semuanya mendapatkan kebaikan fid dunya summa fil akhirah. Kemudian selanjutnya kita senantiasa berusaha untuk ikhlas dalam kita beramal, baik itu amalan sholat, puasa. Dalam hal ini bagi hari ini adalah talabul ilmi syar'i. Ya, kita sama-sama berusaha untuk ikhlas, karena amalan tanpa ikhlasan itu pun juga akan sia-sia. Kemudian yang kedua, kita juga senantiasa ittiba'ur rasul dalam semua amalannya, baik ucapan ataupun perbuatannya. Yang dua hal ini menjadi sebab diterimanya amalan seorang hamba. Barakallahu fikum. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh di musala al-Asri yang kami hormati, kita masih melanjutkan pembahasan kita di syarah Al-Usul Salasah yang ditulis oleh beliau sama Syekh Imam Abdul Aziz rahimahullahu taala, yakni Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, yang mana beliau mensyarah kitab dari beliau Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin At-Tamimi Al-Hambali. Dan di pagi hari ini ana mohon maaf yang sebesar-besarnya, pada pertemuan yang kedua kemarin ada kesalahan dari ana sendiri, yaitu menyebut beliau dengan Imam Muhammad bin Abdul Hadi. Wa astaghfirullah li wa lakum. Kemudian kita lanjutkan, kita kemarin telah sampai pada masalah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kewajiban kita untuk mempelajari 4 perkara. Kewajiban kita untuk mempelajari 4 perkara, yaitu yang disampaikan oleh beliau al-ilmu, kemudian yang kedua al-amalu bihi, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilaihi, dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi. Kita sudah membaca pada permasalahan yang pertama yang disyarah oleh beliau Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Yani al-ilmu, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal agama Allah, ilmu tentang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ya ilmu tentang untuk apa kita diciptakan. Barakallahu fikum. Maka sekarang kita masuk bagian yang kedua. Beliau rahimahullahu mengatakan, yakni Syekh bin Baz beliau mengatakan as-saniyatu al-amalu bihi, yang kedua adalah an ta'mala bihadad din min salatin wa shaumin wa jihadin wa hajjin wa imana wa taqwa. Kata beliau, perkara empat yang kita wajib untuk mengilmui, untuk mengetahui adalah beramal dengannya. Ya, ini setelah kita mengetahui tentang Allah, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, mengenal apa itu perintah-perintah Allah, apa itu perintah-perintah Nabi dan larangan-larangannya, mengenal ajaran-ajaran Islam, baik itu rukun-rukun Islam ataupun rukun iman. Maka yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui. Kata Syekh bin Baz, ay an ta'mala bihadad din, yaitu engkau mengamalkan agama ini, mengamalkan agama ini, yakni agama Islam, min sholatin, seperti apa? Sholat. Bahkan sholat adalah rukun Islam yang kedua yang tidak boleh seorang pun meninggalkannya meskipun dalam keadaan sakit, safar yang repot dalam perjalanan, ya, dikecualikan ummahat an-nisa, ya, beliau-beliau ini dikecualikan karena memang Allah sudah menentukan padanya adanya uzur bagi para wanita untuk meninggalkan sholat, ya, yang mana setiap bulannya ada. Dan ini dikecualikan. Maka bagi kita para laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya, baik dalam keadaan sakit. Shallu qa'iman ma illam yastati wa qa'idan ma illam yastati wa 'ala janbi. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu dengan berdiri, dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Ini sholat berlaki-laki sekalipun dalam keadaan perang. Sholat juga tetap tidak boleh ditinggalkan. Di dalam atau di atas kendaraan, sudah tiba waktunya sholat, ya tetap sholat. Alhamdulillah di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah, kata beberapa teman yang sudah menaikin kendaraan kereta ataupun pesawat, katanya sekarang ini sudah ada atau sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara kendaraan tempat untuk sholat. Alhamdulillah, perhatian dari pemerintah kita terkait dengan ibadah sholat alhamdulillah sudah cukup bagus. Termasuk juga kalau tahun-tahun 80-90 di stasiun-stasiun musholat tidak sebagus sekarang ini, tidak serapi sekarang-sekarang ini. Sekarang ini alhamdulillah tempat sholat bagus, rapi, bersih, diperhatikan semua. Barakallahu fikum. Ini ya, yang pertama ditulis oleh beliau, an ta'mala bihadad din min sholatin, engkau mengamalkan agama ini seperti sholat, ya. Sholat adalah juga tiangnya agama. Sholat tiangnya agama. Kalau meninggalkan sholat, maka tiangnya akan roboh. Maka kita semuanya berusaha untuk tidak meninggalkan sholat sekalipun dalam keadaan yang sakit, ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan wasomin, ya, mengamalkan agama ini seperti puasa. Alhamdulillah, puasa Ramadan tinggal hitungan beberapa hari lagi. Ini sudah hari yang kedua, sudah masuk hari yang kedua. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan diberi kemampuan, diberi kesehatan untuk bisa mengamalkan, menjalankan ibadah siam, ibadah saum dengan baik sampai selesai. Barakallahu fikum. Kemudian melanjutkan, beliau melanjutkan wajihadin, jihad. Jihad di sini ada jihad yang mengangkat senjata. Yang ini adalah atas perintah atau persetujuan dari pemerintah, dari waliul amr. Adapun jihad yang berikutnya, jihadun nafsi, jihad memerangi diri sendiri, maka ini masing-masing kita bisa berusaha setiap saat, setiap waktu bisa kita lakukan. Ya, karena kan memang kita masing-masing kita ada gangguan-gangguan ataupun ajakan-ajakan pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah murka, ya, maka kita berusaha menjahdi diri sendiri. Kemudian beliau melanjutkan wahajjin, yaitu mengamalkan agama ini seperti haji, ya, rukun Islam yang kelima, wa iman wa taqwa, dan iman serta taqwa, iman, ya, iman yang di sini bukan hanya sebatas lisan, tapi iman yang berangkat atau berawal dari hati, kemudian diamalkan dengan seluruh, dengan dikerarkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan seluruh anggota badan, yakni tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman yang dimaukan di sini adalah iman yang muncul dari hati, keyakinan dalam hati, kemudian dikerarkan, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Kemudian takwa, yaitu takwa engkau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah Allah seperti tadi untuk sholat, puasa, haji, ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, untuk meninggalkan kesyirikan, ya. Maka ini semua adalah bagian dari ketakwaan. Kemudian beliau melanjutkan fata'mala bil Islam, maka engkau mengamalkan, menjalankan Islam, li'annaka makhluqun lahu, dikarenakan engkau diciptakan untuk itu, untuk beribadah kepada Allah, untuk beragama Islam. Sampai-sampai kita diperintahkan untuk tidak mati ataupun meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Makhluqun li'ibadatillah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Fa'alaika an ta'allama dinallah, maka wajib bagimu, wajib bagi engkau untuk mengamalkan, untuk menjalankan agama Allah. Wa ta'mala bihi, dan mengamalkan agamanya, ya, mengamalkan agama Allah. Fata'budallaha wahdah, maka kamu beribadah kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja tanpa memperselisihkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau menunaikan atau menegakkan salat, yakni bukan hanya sekali dua kali. Salat dilakukan terus menerus selama hayat dikandung badan, ya. Tadi disampaikan sekalipun dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perang atau dalam safar, maka salat tidak boleh ditinggalkan. Ini ditegakkan salat lima waktu, ya, yang pokoknya yang lima waktu. Barakallahu fikum. Wa tu'addi zakah, engkau menunaikan zakat. Zakat, ya, setelah shaum Ramadan ada zakat fitrah, kemudian ada zakatul mal, ya, bagi yang Allah limpahkan badannya rezeki, baik itu peternakan ataupun perdagangan, ya, barakallahu fikum, atau pertanian, ya, barakallahu fikum, yang badannya sudah sampai pada nisabnya, maka keluarkanlah zakatnya. Kemudian beliau melanjutkan wa tasum Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahajjal bait, dan engkau berhaji ke Baitul Haram, yakni ke Ka'bah, ke Mekah yang sekarang yang berada di negeri Saudi Arabia. Ini termasuk bagian dari rukun Islam, ya. Yakni engkau beribadah kepada Allah saja, yakni kalimatul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'addiz zakat, menunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa tahajjal bait, engkau berhaji ke Baitul Haram. Kemudian beliau melanjutkan wa tu'minu billahi wa malaikatihi, beliau melanjutkan engkau hendaknya beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa rusulihi wa kutubihi, dan beriman kepada para rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, wa bil yaumil akhir, dan engkau beriman dengan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir. Sebelumnya beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat, dan beriman dengan takdir, takdir Allah, takdir baiknya dan takdir buruknya. Ini bagian dari rukun iman, ya, yang 6. Kita diperintahkan untuk mengimani, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikatnya, beriman kepada para rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Engkau mengamalkan agama ini salah satunya dengan beramar ma'ruf atau memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan. Ya, tadi mengajak manusia untuk berbuat kebaikan yaitu untuk mentauhidkan Allah dan untuk meninggalkan kesyirikan. Mengajak manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, mengajak manusia untuk sholat, ya, ini bagian dari al-ma'ruf. Wa tanha 'anil munkar, dan engkau melarang manusia, mencegah manusia dari perbuatan kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar adalah asyirku billah, ya, syirik kepada Allah. Laranglah mereka dari berbuat kesyirikan. Apalagi zaman sekarang ini kesyirikan pun juga sudah bermacam-macam. Ya, barakallahu fikum. Maka kita berusaha mengilmui tentang apa itu kesyirikan agar kita bisa terhindar dan bisa menyampaikan kepada yang lain agar tidak terjatuh pada kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Fatabarra walidaika, dan engkau mengamalkan agama ini dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu, kepada bapak, ya, terlebih lagi kepada ibu, yang beberapa pertemuan yang lalu telah disampaikan bahwasanya seorang ibu adalah yang di antara yang paling beratnya dalam menjadi sebab adanya kita, ya. Ibu yang telah mengandung kita dalam kesusahan di atas kesusahan, yang telah melahirkan kita dan merawat kita, ya, yang rela begadang untuk menjaga kita agar kita bisa tidur. Orang tua baru mau tidur, kita sudah menjadi sebab tidak bisa tidur, ya, mungkin karena nangis, butuh apa, minum atau menyusu atau buang hajat, yang mestinya orang tua bisa tidur nyenyak ternyata terganggu dengan tangisan kita, ya. Maka oleh karena itu berbuat baik yang paling utama setelah Allah dan Rasulnya adalah kepada ibunya. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali, baru kemudian bapaknya. Maka di sini Syaikh bin Baz menjelaskan atau menyampaikan kepada kita untuk mengamalkan agama ini, yaitu wa tabarra walidaika, dan engkau berbuat baik, engkau berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian beliau melanjutkan wa tasilul arham, dan engkau menyambung tali silaturahim, yang ini juga sangat baik, sangat ditekankan karena, ya, ada beberapa hal atau beberapa sebab yang membuat terkadang menjadi putus silaturahim, ya, umumnya ya karena harta umumnya. Dan ini memang terjadi. Terjadi umumnya karena harta, banyak yang memutuskan tali silaturahim. Dan kita, ya, berusaha sekedar urusan harta, maka jangan menjadi sebab untuk putus tali silaturahim. Akan tetapi kalau sudah urusan agama, mungkin karena perbedaan dari sisi agama yang memang menyebabkan berpisah dalam urusan agamanya, keyakinannya, tapi dalam berbuat baik tetap kita berusaha untuk berbuat baik. Jadi kalau ada saudara yang kesulitan, ya, maka kita masih punya kewajiban untuk membantunya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan wa tasilul arham, menyambung tali silaturahim atau silaturahmi ila ghairi dzalika, sampai atau yang lain dari yang demikian itu, ya, atau yang lainnya. Fata'mala bima amaraka Allahu bihi, maka engkau mengamalkan apa-apa saja yang telah Allah perintahkan kepadamu dengannya. Wa tantahi amma nahaka Allahu anhu. Engkau berhenti dari apa-apa yang Allah larang darinya. Ya. Wa tatruka ma'asiyah. Engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan allati anta manhiyun anha, yang engkau dilarang darinya, dilarang dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Wa taf'alal wajibat allati anta ma'murun biha. Engkau mengerjakan, mengamalkan kewajiban-kewajiban yang engkau diperintahkan dengannya, ya. Kewajiban yang pokok, ya, salat, puasa, ini kewajiban, ya, yang memang kita diperintahkan dengannya. Ini bab yang kedua, ya, asani al-amalu bihi. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu asali satu ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah ad-da'wah. Dakwah menyeru, mengajak manusia untuk beragama Islam, mengamalkan ajaran Islam. Beliau Syekh bin Baz melanjutkan, as-salisatu ad-da'watu ilaihi ay an tad'uwa ila hadad-din, yakni engkau mengajak manusia, menyeru manusia kepada agama ini, kepada agama Islam. Fatansahan nas bi anna yastaqimu alaihi wa tursiduhum. Engkau menasihati manusia agar mereka istiqamah di atas Islam dan membimbing mereka. Ya, mengajak manusia kepada Islam, engkau menasihati manusia agar mereka istiqamah di atas Islam dan membimbing mereka dalam mengamalkan ajaran Islam, agar dalam berislam tidak sebatas agamanya saja, tapi mengenal atau mengetahui amalan-amalan apa saja, ibadah-ibadah apa saja, ya, disampaikan kepada mereka. Seperti sholat, puasa, zakat, ya, menyambung silaturahim, berbuat baik pada kedua orang tua, sampaikan kepada mereka dan bimbinglah mereka. Wa ta'muruhum bil ma'ruf, dan engkau mengajak mereka, memerintahkan mereka kepada kebaikan. Wa tanhahum 'anil munkar, dan engkau melarang mereka dari kemungkaran. Hadhihi hiya ad-da'watu ila dinil Islam. Inilah dakwah. Ya, inilah dia dakwah kepada agama Islam. Fala kulli muslimin ay yad'a ila Allahi hasbu taqatihi wa ilmihi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengajak manusia kepada Allah sesuai dengan kemampuannya dan ilmunya. Ya, terkadang aku belum punya ilmunya, orang bisa, ya. Tapi tetap kita punya kewajiban. Kalau belum punya ilmunya, berarti kewajibannya apa? Belajar, ya. Kewajibannya belajar. Apalagi menuntut ilmu juga termasuk salah satu kewajiban yang sangat ditekankan, ya. Menuntut ilmu termasuk kewajiban yang sangat ditekankan. Beliau menyampaikan, fa'ala kulli muslimin ayyadu'a ilallah hasbu taqatihi wa ilmihi. Wajib bagi setiap muslim untuk mengajak manusia kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Ya. Nabi pun sudah menyampaikan kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Batas yang anda ingat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menekankan kepada kita untuk berdakwah. Ya, ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu yang sudah kita miliki, ya, sampaikan kepada manusia, khususnya kepada keluarga terlebih dahulu, ya, keluarga kita, setelah itu baru ke yang lainnya. Barakallahu fikum. Fa kullu wahidin rajulin au imra'atin 'alaihi qistun min hadzal wajib. Maka wajib bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, padanya ada bagian dari kewajiban ini. Kewajiban apa? Dakwah, menyeru manusia, mengajak manusia kepada Allah. Ya. Wajib bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, padanya ada bagian min hadzal wajib, dari kewajiban ini. Min tabligh wa da'wah wal irsyad wan nasihah, dari menyampaikan, menyeru dan membimbing serta menasihati manusia. Kemudian beliau melanjutkan, wa ayyadhu ila tauhidillah, dan hendaknya manusia itu menyeru manusia, yakni kita menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa ila sholati wal muhafadzati 'alaiha, kita diperintahkan untuk menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk sholat dan menjaga sholat. Ya, bukan hanya mengajak untuk sholat, tapi menasihati juga, membimbing juga agar manusia menjaga sholatnya. Ya, barakallahu fikum. Wa ila zakati wa adaaha, dan mengajak manusia, membimbing manusia tentang zakat dan agar membayar zakatnya. Ya, ini zakatul mal, ya, dibayar zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya. Wa ila shaumi ramadan, dan menyeru manusia untuk berpuasa Ramadan. Wa ila hajjil baiti ma'al istita'ah, dan mengajak manusia untuk berhaji ke Baitul Haram bersama dengan kemampuan yang ada. Khusus pada ibadah haji memang padanya ada biaya yang tidak sedikit, ya. Maka di sini beliau menyampaikan ma'al istita'ati, bersama dengan kemampuannya. Wa ila birril walidain, dan mengajak manusia, menyeru manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, dan mengajak manusia untuk menyambung silaturahmi, silaturahim. Wa tarkil ma'asi kulliha, dan meninggalkan manusia, dan mengajak manusia untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan semuanya. Barakallahu fikum. Sekarang ini sudah pada poin yang kedua, sudah pada poin yang ketiga. Tersisa satu poin, yaitu as-sabru 'alal adza. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, ya, diberi kemudahan untuk mengamalkan agama ini, ya, khususnya nanti kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Satu bulan yang di situ akan dimudahkan beramal kebaikan, dan alhamdulillah juga dimudahkan meninggalkan kejelekan, yang pada umumnya di selain bulan Ramadan orang sangat mudah mengerjakan kejelekan, sangat mudah apa, mengerjakan kejelekan, dan sangat mudah meninggalkan kebaikan, ya. Tapi kalau datang bulan Ramadan, alhamdulillah orang yang biasanya tidak sholat pun juga pada berangkat sholat, ya. Nah, mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan dan mudahkan untuk mengamalkan ibadah puasa sampai dengan selesai. Ilahuna, kita cukupkan pertemuan pagi hari ini. Al-afu minkum. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan-kesalahannya dari anak pribadi, dan semoga Allah senantiasa mengampuni ana dan kalian dan kita semuanya. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.